sakelu tak mampu tuk merayu lidah terasa kelu tak mampu tuk merayu terbelenggu pesona terasa kelu tak mampu tuk merayu lidah terasa kelu tak mampu tuk merayu terbelenggu pesona cinta juga bisa tumbuh walau baru pertama kali bertemu semakin dalam kau memandangku semakin cepat